harum kebahagiaan bunga cinta yang suci. Seindah sukma gelora yang terkandung di hati. Oh, adakah sambutan tangan dan tiada sendiri. Bagaikan sebuah mimpi di dalam mimpi. Secerah sinar sang surya, senyum manis bibirmu. Selembut sinar rembulan, halus perasaanmu. Oh, oh, setinggi cita hatiku, kuharapkan dirimu. Yang telah lama ku nantikan, hanya darimu. Pelangi indah berganti kerabu, dambakan cinta yang tiada tercipta. Meratap pilu tangis di hatiku, menyesal kini tiada berarti. Hanya harapan yang pudar namun tetap bersemi. Bersemi walaupun sunyi sampai di akhir nanti. Oh, yeah. Tiada kata yang indah selain bahagia. Semoga engkau bahagia dalam hidupmu. Pelangi indah berganti kelabu, dambakan cinta yang tiada tercipta. Meratap pilu tangis di hatiku, menyesal kini tiada berarti. Hanya harapan yang pudar namun tetap bersemi. Bersemi walaupun sunyi sampai di akhir nanti. Oh, yeah. Tiada kata yang indah selain bahagia. Semoga engkau bahagia. Semoga engkau bahagia. Semoga engkau bahagia.